Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam untuk kami di salat subuh di Hudaybiyah setelah semalam turun hujan. Falaman sarafa, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai di keterangannya, yaitu insarafa min salatihi, menyelesaikan salatnya. Yang dimaksud dan insarafa di sini walaisa min makanihi, bukan artinya meninggalkan tempatnya. Berdasarkan lanjutannya hadis, akbala alannas, Nabi menghadapkan wajahnya kepada manusia, itu pada jamaah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang Allah firmankan hari ini, apa yang Allah firmankan pada pagi hari ini. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat tanya, dan kalimat tanya di sini maksudnya adalah at-tanbih, menarik perhatian, wa tashwiq, dan membuat penasaran. Membuat penasaran tentang apa yang akan Nabi sampaikan kepada para sahabat. Karena tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dan menyadari bahasanya mereka tidak mengetahui apa yang Allah firmankan. Karena wahyu tidaklah Allah turunkan kepada mereka. Tadrun artinya ta'lamuna. Apakah kalian mengetahui madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Yang dimaksud dengan rabbukum di sini ada kata-kata rabbu, maka rububiyah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rububiyah khasah. Karena rububiyah Allah untuk orang yang beriman, pemeliharaan Allah untuk orang yang beriman itu bersifat khusus. Sebagaimana penghambaan orang yang beriman kepada Allah juga bersifat khusus. Akan tetapi hal yang khusus tidaklah bertentangan dengan yang umum, karena yang umum tentu mencakup ini dan itu. Sedangkan yang khusus itu hanya tertuju pada orang-orang yang beriman saja. Maka di sini disampaikan bahasanya rububiyah Allah itu ada dua macam, ada rububiyah ammah dan ada rububiyah khosoh. Pemeliharaan Allah terhadap makhluknya itu ada dua macam, ada pemeliharaan yang bersifat umum, yaitu pemeliharaan dengan Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat duniawi. Contoh rububiyah umum, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, rububiyahnya adalah rububiyah ammah, pemeliharaan Allah kepada seluruh makhluknya dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Kemudian ada rububiyah khasah, pemeliharaan Allah yang bersifat spesial dan istimewa. Itulah pemeliharaan Allah kepada sebagian hamba-hambanya, sebagian makhluknya, yaitu makhluknya yang beriman. Allah pelihara mereka dengan nikmat-nikmat diniyah, nikmat-nikmat agama. Allah berikan pada mereka taufik, Allah berikan kepada mereka kekuatan, kemudian kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal, ketaatan untuk thalabul ilmi, untuk salat berjamaah di masjid dan yang lainnya. Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ketika mereka ditanya, karena mereka tidak tahu, maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kata-kata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ini mengandung iskal maknawi, dari sisi konten dan makna mengandung hal yang membingungkan. Yaitu di sini dikumpulkan antara Allah dan Rasulnya, dihubungkan dan dikumpulkan dan disambungkan dengan kata-kata waw, dengan huruf waw yang artinya dan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang yang berkata kepada Nabi, masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi marah dan Nabi katakan dan Nabi tidak menimbang niat. Dan Nabi menegur orang tersebut tanpa menimbang niatnya. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka hal ini menunjukkan bahasanya kesalahan berbahasa itu patut untuk dikoreksi, dan jika memang kesalahannya adalah kesalahan yang fatal, orang itu boleh jadi berhak untuk dimarahi karenanya. Dan ketika terjadi kesalahan berbahasa yang fatal, menjadi kalimat yang mungkar, maka itu satu hal yang wajib untuk diingatkan, ditegur, bahkan dilarang. Dan dalam kondisi ini kita tidak menimbang niat. Kita tidak menimbang niat. Tentu sama sekali tidaklah sahabat ini berniat untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada niat demikian. Niatnya tentu niat yang baik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang niatnya. Namun redaksi bahasa yang kau pakai salah. Ini salah, keliru. Tidak benar demikian. Ini satu hal yang redaksi bahasa yang kau pakai, diksi yang kau pakai yaitu wawu, diksimu ini menyebabkan makna kesetaraan, menyekutukan, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya atau rasulnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegurnya, memarahinya, dan menegaskan kalau ini adalah satu hal yang salah. Bahkan Nabi menegurnya dengan kalimat yang keras, dan kalimat yang keras, engkau mau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menimbang niat berkaitan dengan kesalahan berbahasa yang fatal yang disampaikan, yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau di sini Masya Allah wa syi'ta, itu tidak boleh. Kenapa Allah wa Rasulullah a'lam kok boleh? Maka jawabannya, inna hadha amrun syar'iyun. Untuk Allah wa Rasulullah a'lam itu berkaitan dengan masalah agama, masalah syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul pun tahu. Adapun pengingkaran Nabi kepada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, maka ini berkaitan dengan amrun kauni, berkaitan dengan masalah pengaturan jagat raya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sya'nun, sama sekali tidak punya kewenangan berkaitan dengan pengaturan jagat raya. Tentang hadis aja'al tanilillah ini, dan di catatan kaki dikatakan diatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari di Adabul Mufrad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Al-Busiri di bukunya Az-Zawaid mengatakan di sanadnya terdapat Ajlah bin Abdillah, dan ini adalah perawi yang mukhtalafun fihi, diperselisihkan ulama hadis. Dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Abu Hatim, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Sa'ad. Namun dinilai sikah oleh Ibnu Ma'in, Ya'qub ibn Sufyan, dan Al-Ijli. Sedangkan para perawinya yang lain sikah, tidak masalah. Nah, di antara ulama yang mengatakan kalau riwayatnya adalah kuat adalah Syaikh Sulaiman, penulis kitab Taisir Azizil Hamid, karena beliau mengatakan faqad tsabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, terdapat berita yang valid, khabar yang tsabata yang valid, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lamma qala lahu rajulun, tatkala ada orang yang berkata kepada beliau demikian-demikian, maka beliau menegurnya. Maka di sini berkaitan dengan kata-kata sabata, perlu diketahui sabata itu dalam penggunaan para ulama ada dua macam. Kalau sabata itu kemudian dikaitkan dengan buku hadis, sabata fi sunan Abi Dawud, sabata fi sunan Nasa'i, maka itu tidak menunjukkan penilaian sahih. Karena sabata di situ artinya ada. Sabata fi sunan Abi Dawud, terdapat dalam sunan Abi Dawud. Berarti itu tidak mengandung makna penegasan atau isyarat kesahihan. Cuma mengatakan ada di sunan Abi Dawud. Ya, namun gimanakah keadaannya di sunan Abi Dawud tidak dibahas. Kalau dibahas sabata fi sunan Abi Dawud bi sanadin sahihin misalnya. Kemudian yang kedua adalah sabata dikaitkan dengan Nabi, maka ini mengisyaratkan kesahihan. Sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini artinya terdapat berita valid, riwayat valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mengisyaratkan tashih, mengisyaratkan penilaian sahih. Sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Ini kata-kata sabata di sini menunjukkan dan mengisyaratkan kesahihan, apalagi jika itu diucapkan oleh seorang yang merupakan ulama, terutama seorang yang pakar dalam ilmu hadis. Nah, di sini sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini mengisyaratkan kesahihan. Ya, maka kita kompromikan wawu yang menghubungkan antara Allah dan Rasulnya yang terlarang itu kalau berkaitan dengan masalah kauni, masalah pengaturan jagat raya. Namun kalau Allah wa Rasulullah a'lam, wawu antara Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak mengapa. Namun tidak mengapa di sini adalah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara kontemporer, kemudian apa hukum masalah ini bayi tabung, maka tidak boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Namun katakanlah Allahu a'lam saja. Wal muradan, yang dimaksudkan dengan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang diketahu, adalah menyerahkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya dan menegaskan kalau mereka tidak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menceritakan firman Allah di pagi hari ini, qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini ada hamba-hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Kemudian fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan limpahan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah, yang dia mengatakannya dengan lisannya dan hatinya, dan ba' di sini adalah sababiyah, dengan sebab anugerah dan karunia Allah, maka dia adalah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Fadl artinya adalah al-ata' wa ziyadah, pemberian dan tambahan pemberian. Ya, bifadlillah, dengan anugerah Allah, warahmatnya dan kasih sayang Allah. Kasih sayang adalah salah satu sifat Allah yang dampaknya yang menyebabkan Allah kemudian memberi nikmat dan berbuat baik kepada hamba-hambanya. Maka orang yang mengucapkan dengan ucapan semacam itu, dia adalah orang yang beriman dengan aku Allah dan kafir dengan bintang. Li'annau, karena dia menisbatkan hujan kepada Allah dan tidak menisbatkannya kepada bintang. Artinya dia tidaklah berkeyakinan kalau bintang itu punya pengaruh untuk turunnya hujan. Bahkan hujan itu turun semata-mata bifadlillah, dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi na'u ikadha wa kadha, kami mendapatkan limpahan hujan karena sebab bintang ini dan itu, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bi kaukabi, maka dia adalah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan mutirna binau ikadha wa kadha, kami mendapatkan limpahan hujan binau ikadha wa kadha, baknya di sini adalah bak sababiyah. Maka kami mendapatkan limpahan hujan karena sebab, gitu terjemahnya. Maka itulah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Maka orang ini Allah sebut adalah orang yang kafir kepada Allah karena dia mengingkari nikmat Allah. Dan dia menisbatkannya kepada sebab yang tidak Allah jadikan kepada sebab. Lalu hatinya pun bergantung dengan sebab tersebut dan lupa dengan nikmat Allah. Maka ini adalah kekafiran, non karena berkaitan dengan masalah sebab, maka kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena yang dimaksud dengan menisbatkan hujan kepada bintang di sini adalah menganggap bahasanya bintang adalah sebab turunnya hujan. Bukanlah bermaksud untuk mengatakan bahasanya bintanglah yang menurunkan hujan. Karena bunyi hadisnya mutirna binau ikadha, tidaklah bunyi hadisnya anzala alaina al-matara nau'u kadha, bintang ini menurunkan hujan kepada kami. Kalau bunyi hadisnya anzala alainal matara nau'u kadza, maka ini berarti menisbatkan hujan kepada bintang dengan artian bintanglah yang menciptakan hujan. Wabihi, maka dengan ini kita mengetahui kesalahan orang yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan mutirna binau'i kadza adalah penisbatan hujan kepada bintang dalam artian bintang yang menciptakan dan menurunkan hujan. Karena seandainya inilah makna hadis, niscaya bunyi hadisnya adalah anzala alainal matara nau'u kadza, dan bukan mutirna bi nau'i kadza. Fa'ulima, maka bisa diketahui bahasanya ini dimaksudkan man akara, barang siapa yang mengikrarkan bahasanya yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan itu adalah Allah, akan tetapi bintang tertentu adalah sebab turunnya hujan, maka dia melakukan kekafiran, yaitu kekafiran asghar. Nah, karena ini adalah kekafiran berkaitan dengan masalah penetapan sebab, maka statusnya kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, maka di sini di paragraf terakhir ini tadi kita jumpai Syekh Ibnu Utsaimin menyanggah adanya orang yang menafsirkan mutirna binau'i kadza, itu ada yang menerjemahkan dengan bintang ini lah yang memberi kami hujan. Ada sebagian yang menerjemahkan demikian dan beliau tegaskan kalau itu keliru. Tidak benar kalau mutirna binau'i kadza wa kadza artinya bintang ini menurunkan hujan kepada kami. Karena tegas-tegas pakai ba binau'i kadza. Namun terjemah yang tepat mutirna binau'i kadza wa kadza ucapan orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah mengatakan bintang A atau B itu sebab yang menyebabkan turunnya hujan kepada kami. Artinya di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjumpai adanya orang yang memaknai dengan mutirna binau'i kadza wa kadza adalah berkesimpulan bahasa orang musyrik jahiliyah itu meyakini bintanglah yang menciptakan hujan. Maka beliau mengatakan tidak, itu bukan demikian keyakinan jahiliyah. Namun keyakinan jahiliyah yang Nabi ceritakan bahasanya bintang itu sebab turunnya hujan. Maka perlu diketahui bahasanya sebagaimana kita ketahui bersama, orang musyrik itu mereka mengimani rububiyah Allah. Namun keimanan mereka terhadap rububiyah Allah itu tidak sempurna. Punya cacat. Tidak sempurna dan cacat. Dan ini adalah kesimpulan yang benar. Dan apa bukti kalau rububiyah, keimanan mereka terhadap rububiyah Allah itu cacat? Maka ada sebagian penulis ketika membawakan bukti cacatnya rububiyah, keimanan orang musyrik jahiliyah terhadap rububiyah Allah, ada yang membawakan dengan membawakan bukti mereka meyakini penyakit menular. Yang itu menular dengan sendirinya. Ini contoh, ini tidak masalah. Kemudian ada sebagian penulis dalam masalah ini ya, kemudian memberikan contoh, contohnya adalah mereka al-istisqa bin nujum. Mereka meyakini bahasanya bintanglah yang menurunkan hujan. Kemudian didalili dengan hadis mutirna binau'i kadza wa kadza. Nah, ucapan kesimpulan ini, contoh yang kedua ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Tidak benar. Tidak benar. Kalau hadis ini mutirna binau'i kadza wa kadza itu dijadikan dalil cacatnya tauhid rububiyah yang dianut oleh orang-orang musyrik jahiliyah, maka itu tidak benar. Karena yang dimaksud dengan mutirna binau'i kadza wa kadza bukanlah artinya bintanglah yang menciptakan dan menurunkan hujan. Namun yang mereka katakan adalah bintang itu jadi sebab turunnya hujan. Maka tidak tepat menjadikan hadis ini sebagai contoh cacatnya orang-orang musyrik jahiliyah dalam masalah tauhid rububiyah. Adapun tauhid rububiyah yang dianut oleh orang-orang musyrik itu cacat itu benar. Namun kalau contohnya ini itu yang tidak benar. Bedakan ya. Tauhid rububiyahnya orang musyrik jahiliyah itu cacat, itu kalimat yang benar. Tapi jangan dikasih contoh dengan mutirna binaui kada wa kada. Contoh yang ini, nah itu tidak benar. Kalau sampelnya dan contohnya adalah hadis ini, maka ini keliru. Tapi kalau contohnya contoh yang lain, boleh jadi misalnya berkaitan dengan masalah penyakit menular, ah itu tidak apa-apa. Kemudian wal murabbil kaukab, yang dimaksud dengan bintang adalah an-najm, bintang. Mereka orang musyrik jahiliyah menisbatkan hujan kepada bintang, dan mereka mengatakan jika telah tenggelam bintang A maka akan turun hujan. Jika muncul dan terbit bintang A atau bintang B akan muncul hujan, akan datanglah hujan. Namun perlu diketahui bahasanya mereka tidaklah menisbatkan hujan kepada bintang ini dengan maksud penisbatan waktu, namun penisbatan sebab. Karena penisbatan hujan kepada bintang ada tiga macam. Penisbatan dalam artian penciptaan, artinya mengatakan kalau bintang menciptakan hujan. Dan tentu ini syirik, syirkun akbar, yaitu syirkun dalam rububiyah. Yang kedua adalah menisbatkan hujan kepada bintang dengan status penisbatan sebab, artinya mengatakan bintang adalah sebab turunnya hujan, padahal Allah tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Sebab turunnya hujan, ya, ada mendung pekat, kemudian mengandung uap air yang berat. Nah, ya, karena sebab itu turunlah hujan. Kalau itu penisbatan kepada sebab yang benar. Namun ketika mengatakan bahwa sebab turunnya hujan adalah bintang, maka ini penisbatan kepada sebab yang bukan sebab, dan ini statusnya syirkun asghar. Kemudian yang ketiga adalah penisbatan waktu. Biasanya kalau muncul bintang ini adalah waktu turunnya hujan. Nah, kalau menisbatkannya penisbatan waktu wa hadhi jaizah, maka itu boleh. Semacam mengatakan mutir nabi na'ui kada, dalam pengertian hujan itu turun saat munculnya bintang ini. Ini pada waktu munculnya bintang ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan haram mengatakan mutirna binau'i kada. Mutirna binau'i kada, kami mendapatkan limpahan hujan karena sebab bintang itu. Itu tidak boleh. Namun boleh mengatakan kami mendapatkan limpahan hujan saat pada waktu munculnya bintang itu. Maka mereka bedakan antara ba' sababiyah dan fi. Mereka bedakan antara sebab dan waktu. Kalau hujan itu turun pada waktu, pada saat, pada waktu munculnya bintang ini, maka tidak apa-apa. Wa min sana, maka berangkat dari sini, maka ada ulama yang mengatakan, ya, ini berkaitan dengan bahasa Arab, jika seorang mengatakan mutirna binaui kada dengan niat bahasanya baknya di sini adalah maknanya fi, maka boleh. Berkaitan dengan pendapat sebagian ulama ini, Ibnu Saimin mengatakan, ya, pendapat ini meskipun ada sisi benarnya dari sisi makna, karena memang dalam nahwu itu bak bisa maknanya fi, akan tetapi tidaklah bisa dibenarkan dari sisi teks. Lianna lafdhal hadis, karena redaksi hadis jelas-jelas Nabi melarang. Jelas-jelas Nabi melarang ucapan mutirna binau ikada. Dan dalam kalimat semacam ini, baknya itu artinya sebab, itu lebih dominan daripada baknya artinya adalah fi. Meskipun memang bak itu bisa terkadang maknanya fi. Contohnya wabil layli ay fil layli. Ya, contoh yang lain misalnya nama Universitas Islam Madinah, itu dalam bahasa Arab Jami'ah Islamiyah bil Madinah ay fil Madinah. Akan tetapi kaunuha lisababiyah adhar, dalam kalimat ini, dalam kalimat ini mutir nabi na'ui kada, itu lebih dominan maknanya adalah makna sebab. Sebagaimana sebaliknya fi itu lebih dominan dalam makna dzarfiyah, dalam artian di, daripada sebab, meskipun terkadang ada fi yang artinya sebab. Contohnya dalam hadis, takhalat imra'atun an-nara fi hiratin, ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara karena sebab kucing yang dia kurung namun tidak dia kasih makan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walhasil, kesimpulannya, pendapat yang paling mendekati adalah al-mana', larangan, terlarangnya ucapan mutirna bina'ui kata. Ini berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah ya. Ya, terlarangnya pendapat yang paling kuat, terlarangnya kalimat mutirna bina'ui kata, meskipun maksud pengucap ya, ba'nya itu diniatkan artinya fi. Namun beliau ngasih pengecualian, akan tapi jika seorang pembicara dalam bahasa Arab ini tidak mengetahui makna ba' kecuali artinya fi secara mutlak, dan dia tidak pernah menyangka kalau itu artinya adalah sababiyah, maka ini boleh. Meskipun demikian, kita katakan yang lebih baik, kita katakan, kita nasihati dengan kita nasihati mereka dengan mengatakan katakanlah fi nau'i kahada. Ya, ringkasnya, ketika hujan itu mau dikaitkan dengan bintang, dan ini nampaknya juga keyakinan yang tidak ada di masyarakat kita ya, mengkaitkan hujan dengan bintang. Maka penisbatan mengkaitkan hujan dengan bintang tadi ada tiga macam. Kalau maknanya, kalau maksudnya adalah menganggap bahasanya bintang itu yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan, maka ini syirkun akbar. Kemudian kalau mengatakan bahasanya hujan itulah sebab turunnya bintang, ada pun yang menurunkan bintang itu adalah sebab turunnya hujan, sedangkan yang menciptakan dan menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirkun asghar. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah tentang masalah sebab, siapa yang menganggap sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, maka dia terjumus dalam syirik asghar. Dan tadi telah kita singgung ketika kita bahas perkataan Ibnu Mas'ud, bahasanya syirkun asghar, dosanya lebih besar daripada umumnya dosa besar. Syirkun asghar lebih besar daripada yaminul khumus dosanya. Kemudian yang ketiga, kalau orang mengkaitkan hujan dengan bintang, namun mengatakan waktu kemunculan bintang ini, maka sekarang bintang ini muncul, dan ini adalah ketika bintang ini muncul, maka ini adalah waktu turunnya bintang, waktu turunnya hujan. Maka itu tidak mengapa. Kemudian tadi kita bahas kalimat mutirna binau ikada dengan niat baknya adalah bimakna fi, itu boleh ataukah tidak? Maka ada ulama yang membolehkannya. Mutirna binau ikada baknya bimakna fi, ada ulama yang membolehkannya. Namun saya Ibnu Taimin lebih memilih untuk melarangnya, karena jelas-jelas itu adalah redaksi kalimat yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis. Kecuali, namun beliau ngasih pengecualian, jika ada orang Arab yang setahu dia karena keawamannya, karena tidak pernah belajar nahwu, namun bisa ngomong Arab namun enggak belajar nahwu, sehingga dia tidak tahu kalau ada itu sababiyah. Setahu dia dalam bahasa yang dia dapatkan dari lingkungannya, bahasanya ba itu artinya fi, maka ya kalau itu ya maka tidaklah kemudian salah, namun cuma kita sarankan ambillah diksi yang lebih selamat. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.